Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Makruh salat berikutnya. Yang keenam ya. Yang keenam. Baik. Yaitu dimakruhkan wa ayajlisa fiha muqiyan ka'il kalbi, duduk dalam sholat dengan cara ik'a seperti ik'a anjing, yaitu duduk ya dengan cara bertinggung ya. Duduk anjing yaitu meletakkan anjing meletakkan kedua pantatnya di tanah, kemudian menegakkan betisnya ya, itu cara duduk anjing, menegakkan kedua betisnya, menegakkan kedua pahanya dan meletakkan kedua tangan di atas tanah. Nah, itu duduk anjing yang dimaksud dengan ik'a. Ya. Bahasanya bertinggung. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut bertinggung. Cara duduk anjing dengan cara apa? Istilahnya apa? Bertinggung. Nah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud At-Tayalisi. Riwayat Ahmad dan Abu Daud At-Tayalisi. Bukan Abu Daud penulis Sunan, itu As-Sajistani. Ini Abu Daud At-Tayalisi. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam, dia mengatakan dirinya diperintah oleh Nabi dengan tiga perkara, yakni Rasul alaihi wasallam memerintahkan kepada aku tiga perkara dan melarang aku dari tiga perkara. Ya, dia memerintahkan aku untuk sholat dua rakaat duha setiap hari, sholat witir sebelum tidur. Ya. Kata ulama, karena Abu Hurairah itu penghafal hadis, jadi dia sibuk memurajaah hadisnya. Ya, di awal malam. Sehingga dia kesulitan untuk witir di akhir malam. Oleh karena itu diberi wasiat oleh Nabi SAW agar dia witirnya sebelum tidur. Karena sulit witir di akhir malam. Karena dia sibuk merojah hadith di awal malam. Ya, sehingga sulit bangun di akhir. Ya, na'am. Jadi diwasiati untuk witir sebelum tidur. Khawatir lewat. Yang ketiga, puasa. Adapun yang afdal witir ketika bangun tidurnya, ini di akhir malam ya. Puasa 3 hari dari setiap bulan. Nah. Itu 3 yang diperintahkan dan aku dilarang dari mencocok dalam sholat seperti ayam jantan, ya. Seperti ayam jantan mencocok. Kemudian yang kedua, dia melarangku dari duduk ika seperti cara ika anjing. Dan yang ketiga, yang larangku dari menoleh dalam sholat seperti cara fa'lab, ya, musang menoleh. Asyahid dari hadis yang kita inginkan adalah nahani an ik'ai ka ik'ail kalb wa ik'ai ka ik'ail kalbi. Naam. Jadi kalau mau diringkas hadisnya itu, nahani an ik'ai an ik'ain ka ik'ail kalbi. Dia melarangku dari duduk ik'a seperti duduk anjing. Naam, hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Baik. Adapun mengenai tafsir hadis ini, ik'a ka ik'ail kalb, maknanya kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ik'a dalam bahasa Arab artinya duduk di atas kedua pantat dengan menegakkan kedua paha. Itu keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. An-Nawawi dalam Al-Minhaj, yaitu syarah Sahih Muslim, dan Al-Albani dalam sifat salat Nabi menukil dari beberapa pakar bahasa, ahli bahasa, Abu Ubaid dan yang lainnya, mengartikan ik'a bahwa ik'a maknanya adalah menempelkan kedua pantat di tanah serta menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua tangan di atas tanah seperti model anjing duduk. Itu yang tadi dibahasakan, ya, dengan bahasa kita dengan bertinggung. Nah, itu yang dimaksud. Ya, inilah tafsir ik'a yang benar berdasarkan keterangan yang telah kita dengar. Ya, inilah yang dimakruhkan. Adapun ik'a yang lain yang dianggap makruh oleh sebagian ulama, tetapi yang rajih itu sunnah, mustahab, kadang-kadang dikerjakan ketika duduk antara dua sujud, ini telah kita lewati pada sifat salat Nabi. Ya, yaitu kadang-kadang karena sunnah Nabi alaihissalam dalam duduk antara dua sujud, yaitu iftirash. Namun kadang-kadang disunnahkan melakukan ik'a. Ya, bagaimana cara ik'a tersebut yang sudah kita lewati dalam sifat salat Nabi, yaitu kedua pantat diletakkan di atas tumit, ya, dan telapak kaki ditegakkan. Telapak kaki ditegakkan. Nah, telapak kaki ditegakkan, kemudian kedua pantat diletakkan di atas kedua tumit. Nah, sepertinya sudah pada tahu, ya. Coba dicontohkan di sini depan ik'a yang sunnah itu. Nah, itu diamalkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair Tiga abadilah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi itu prakteknya kadang-kadang. Yang mendominasi sholat kita, yang selalu sering kita kerjakan adalah iftirash. Namun kadang-kadang seperti itu. Itu hanya disunahkan kadang-kadang menurut pendapat yang rajih pada duduk antara dua sujud. Ya. Itu juga namanya ik'a. Nah ini permasalahannya di sini. Itu juga disebut ik'a, tapi itu ik'a ya, ik'a yang mustahab. Ik'a yang dimakruhkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, nahani Rasulullah SAW an ik'ain ka ik'ail kalbi. Rasulullah SAW melarang aku dari ik'a, yaitu ik'a seperti ik'anya ka anjing, yaitu bertinggung, yang sudah kita dengar tadi tafsirnya. Kan beda. Nah, sangat jauh berbeda. Baik, antara ik'a bertinggungnya anjing dengan ik'a yang mustahab tersebut. Baik. Nah, sebagai tambih terkait dengan ik'a yang mustahab tadi yang kadang-kadang dikerjakan, Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam Al-Irwa, ada sebagian orang jahil, orang bodoh yang mempraktekkan duduk ik'a yang sunnah di antara dua sujud itu dipraktekkan saat duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Dan itu dipastikan terlarang. Karena duduk ik'a pada tasyahud awal menyelisihi sunnah duduk iftirash. Duduk ik'a pada tasyahud kedua menyelisih sunnah duduk tawarruk. Ya. Jadi jangan salah praktek ya. Sebagian orang mendengar ilmu setengah-setengah gitu. Memahaminya setengah-setengah. Oh, ada sunnah ik'a. Lihat atau melihat ya, sebagian ahlul ilmu misalkan talabatul ilmu mempraktekkan duduk ik'a, duduk di antara dua sujud. Dia praktekkannya di tasyahud. Nah, itu dipastikan terlarang kata Al-Albani rahimahullah. Itu dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh kata Al-Albani rahimahullah. Jadi ingat sunnah ik'a yang dicontohkan tadi itu kadang-kadang saja ya. Kadang-kadang itu hanya antara dua duduk antara dua sujud. Nah, itu tidak dimakruhkan, itu justru mustahab kadang-kadang seperti tadi sampaikan tadi dan lebih lengkap sudah dijelaskan di sifat sholat. Ik'a yang dimakruhkan adalah ik'a seperti ik'a anjing, yaitu duduk bertinggung. Nah, meletakkan kedua pantat di atas tanah, kemudian mengangkat betis, ditegakkan, kemudian tangan diletakkan di tanah. Itulah yang mirip dengan bertinggungnya anjing. Coba antum amati jika anjing bertinggung seperti itu modelnya. Anjing kalau duduk di atas dua pantatnya, tegakkan kakinya begitu tuh. Coba kalian perhatikan anjing kalau duduk. Nah, itu yang dimakruhkan dalam hadis. Baik. Kita lanjut. Yang ketujuh, wa yastaqbila ma yulhihi. Dimakruhkan sholat dengan menghadap ayas takbila, menghadap ya ilama yulhihi kepada sesuatu yang yulhihi sholat, yang melalaikan dia dalam sholat. Hal itu dimakruhkan karena melalaikan dari khusyuk dalam sholat. Melalaikan dari khusyuk dalam sholat. Dalilnya adalah hadis Anas. Hadis Anas riwayat Al-Bukhari. Kata Anas, kana kiramun li Aisyah. Kana kiramun, kiramun li Aisyah. Kiram artinya kain tipis. Adalah kiram, yaitu kain tipis, li Aisyah, milik Aisyah radhiyallahu anha. Satarat bihi janiba baitiha. Satarat bihi Aisyah, ya, menjadikannya tirai penutup janiba baitiha, bagian samping rumahnya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi AS mengatakan, amiti anna kiramaki hada. Kata Nabi, amiti, singkirkan. Kata Nabi kepada Aisyah, amiti, singkirkan. Anna, dari kami. Kiramaki, kain tipis. Kain tipismu ini. Hada. Fa innahu la tazalu tasawiruhu, fa innahu la tazalu tasawiru, karena sesungguhnya senantiasa tasawiru, tasawiru yakni gambar-gambarnya, rupanya kain tipis itu, kiram itu bergambar. Fa innahu la tazalu tasawiruhu, karena senantiasa gambar-gambarnya, ta'aridu fi salati, ta'aridu fi salati, ya, terlintas dalam salatku. Ya, mengganggu aku dalam sholat, terlihat, terlintas dan mengganggu aku dalam sholat. Nah, itu maksud Nabi. Nah, jadi gambar-gambar yang ada di kain tersebut yang dijadikan tirai, ya, dinding, ya, dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha, ternyata gambarnya itu selalu terlintas di sholatnya Nabi karena menghadap ke arah itu, dan itu mengganggu kekhusyukan Nabi sehingga Nabi meminta untuk disingkirkan. Nah, ini menunjukkan bahwa hal itu dimakruhkan karena mengganggu khusyuk. Kemudian yang kedelapan, yaitu aw yadkhula fiha, masuk dalam salat, wa qalbuhu, al waw di sini waw haliyah, dalam keadaan qalbuhu, hatinya, kalbunya, mustagilun, sibuk, tersibukkan, bi mudafaatil akhbathain, tersibukkan menahan berak dan kencing. Tersibukkan menahan, ya, berak dan kencing. Au, atau, ini yang berikutnya nanti, setelahnya. Ya, masuk dalam sholat, dalam keadaan hatinya, kalbunya tersibukkan. Au, bihadrati ta'amin yashtahihi, dikarenakan makanan yang diinginkannya untuk dia makan, dia santap, telah tersaji, telah terhidang. Ya, ini dua perkara makruh berikutnya, ya, bisa dijadikan satu pembahasannya, namun untuk pengembangannya lebih bagus dibagi dua, ya. Yang jelas dua masalah tersebut illatnya sama, illatnya, faktor hukumnya sama, yaitu hati, kalbu orang yang sholat tidak bisa khusyuk karena hatinya tersibukkan dengan perkara itu. Yang pertama apa tadi? Dia sedang menahan berak dan kencing. Dia sedang menahan berak atau menahan kencing, salah satunya. Atau mungkin dua-duanya. Ya. Biasanya salah satunya ya. Imam menahan beraknya atau menahan kencingnya. Tapi dia masuk dalam sholat sambil menahan-nahan gitu. Artinya sibuk ya memperhatikan itu. Jadi tidak bisa khusyuk, sulit khusyuk. Terganggu khusyuknya. Nah. Atau dia sebenarnya sedang lapar, sedang menginginkan makanan. Makanan itu sudah terhidang, tersaji, kemudian ditinggal masuk sholat. Dalam sholat, pikirannya ke makanan. Ini sulit khusyuk. Jadi itu dimakruhkan. Jadi dimakruhkan ya masuk dalam sholat dalam keadaan kalbu tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi. Karena disibukkan oleh, ini yang kita ambil yang pertama, yaitu disibukkan menahan berak atau kencing. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an muttafaq alaih. Disebutkan hadisnya di situ ya. Oleh Sa'di di matan ya. Ada? La salata. Ada hadisnya? Ada. Nah, la salata bihadrati tu'amin wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Ini tambahkan waw ya. Jadi la salata bihadrati tu'amin. Tidak ada salat. Tidak ada salat apa ini maksudnya? Tidak sah salat atau tidak sempurna? Maksudnya tidak sempurna. Ini mazhab jumhur. Saya akan dibahas nanti. Jadi la salata, ada kemungkinan tidak ada salat yang sah, ada kemungkinan tidak ada salat yang sempurna. Nah, yang benar dalam menafsirkan hadis ini adalah la salata ya tamah, yakni kamilah. La salata kamilah. Tidak ada salat yang sempurna, bukan tidak ada salat yang sah. Ya. Tidak ada salat yang sempurna bihadrati ta'am lantaran dikerjakan saat makanan tersaji. Padahal dia menginginkan makanan itu. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, dan dalam keadaan dia menahan berak atau kencing. Al-akhbathan, al-akhbathan itu tafsirnya adalah, al-akhbathan itu kan musanna ya. Al-akhbath yang pertama adalah berak, yaitu mengeluarkan tinja. Kemudian al-akhbath yang kedua, kencing, yang mengeluarkan air kencing. Nah, ini hadisnya muttafaq alaih. Sepakat al-Bukhari dan Muslim. Nah, illat, faktor larangan pada hadis ini adalah karena menyibukkan kalbu, menyibukkan hati dari khusyuk dalam sholat. Sehingga kehilangan kesempurnaan pahala sholat. Kan sudah kita pelajari bahwa pahala sholat itu ditentukan oleh khusyuk. Ya kan? Pahala sholat ditentukan oleh khusyuk. Meskipun khusyuk dalam sholat bukan rukun yang menentukan sahnya sholat. Ya. Baik. Tetapi menentukan pahala. Bukan juga perkara wajib. Mustahab, tapi menentukan pahala. Jadi pahala yang didapatkan dalam sholat tergantung berapa besar, berapa persen khusyuknya. Nah, ketika seseorang masuk dalam sholat dalam keadaan hatinya tersibukkan dengan menahan berak atau kencing sehingga mengganggu khusyuknya, berarti kan mengganggu kesempurnaan pahala sholatnya. Nah, masuk dalam sholat dalam keadaan dia ingin makan, ya, dan makanan itu sudah tersaji. Sehingga ketika dia sholat, pikirannya ke makanan tersebut. Sulit untuk khusyuk, sehingga mengganggu kesempurnaan, mengurangi kesempurnaan pada sholat. Nah, ini yang benar dalam memahami hadis. Ya, ini mazhab Hambali, Syafi'i, jumhur ulama. Oleh karena itu mereka, ya, fuqaha Hambaliyah, fuqaha Syafi'iyah, dan yang lainnya jumhur ulama, mereka mengatakan makruh. Perkara itu hanya makruh dan mereka tidak mengharamkan. Mereka tidak mengharamkan. Artinya jika ada orang yang tetap memaksa dirinya sholat sambil dia tahan deraknya, dia tahan kencingnya, ya sholatnya sah. Dan dia tidak melakukan perkara yang haram. Tapi la sholata, yakni sholatnya tidak akan sempurna karena khusyuknya kurang. Ya, dia sudah menginginkan makanan itu dan sudah tersaji, ya, siap disantap, dia tinggal dan masuk dalam sholat, pikirannya ke situ, akhirnya dia, ya, dia tidak melakukan sesuatu yang haram, hanya melakukan sesuatu yang makruh yang mengganggu khusyuknya sehingga pahala sholatnya kurang. Nah, ini mazhab jumhur Hambali, Syafi'i dan yang lainnya. Adapun fuqaha zahiriyah, ya, mereka mengatakan haram dan sholat tidak sah. Dan ini keliru. Ini keliru. Ya, mereka berlebihan dalam memahami masalah ini. Sampai mengharamkan hal itu dan mengatakan sholat tidak sah. Ya, jadi menurut Zahiriyah, jika ada orang yang sholat dalam keadaan berak atau kencing, ya, dia melakukan hal yang haram dan sholatnya tidak sah. Nah, namun ini salah, ya, menyelisih jumhur dan menyelisih pemahaman yang benar dalam memahami hadis tersebut. Baik. Jika kita sudah mengetahui yang benar adalah mazhab jumhur dengan pemahaman bahwa illat faktor larangannya adalah menyibukkan hati dari khusyuk sehingga itu hanya dimakruhkan. Nah, karena illat larangannya adalah itu, maka dikias kepadanya sholat dalam keadaan menahan kentut. Begitu pula halnya makruh sholat dalam keadaan menahan kentut, menahan buang angin. Jadinya sibuk di situ, ditahan, ya tidak bisa khusyuk kan? Nah, sulit khusyuk jadinya. Ya, kekhusyukannya akan terganggu sesuai dengan persentase dia, hatinya tersibukkan di situ menahan, kan begitu. Ini secara kias, karena yang disebutkan di hadis adalah wahwa yudafiul akhbathan, dalam keadaan dia menahan al akhbathan tadi adalah berak dan kencing. Nah, tidak disebutkan buang angin, namun ya ulama mengatakan menahan kentut memiliki hukum yang sama secara kias, karena illat faktor hukumnya sama, yaitu menyibukkan hati dari khusyuk. Nah, bahwa menahan kentut, jadi perkara ini bahwa menahan kentut memiliki hukum yang sama secara kias, ini yang benar dalam mazhab Hambali. Ya, ulama yang kami maksud tadi adalah, ya, yang memilih pendapat ini dari kalangan fuqaha Hambaliyah. Jadi ini yang benar dalam mazhab Hambali. Al-Uthaymin termasuk yang memfatwakan ini. Ibn Uthaymin termasuk yang memfatwakan ini dalam Asy-Syarhul Mumti', bahwa itu dikias. Ya, karena ilatnya sama. Juga An-Nawawi dari fuqaha Syafi'i, An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Baik, sekarang pengembangan masalah ini. Bagaimana jika seseorang buang hajat, ya, buang air besar atau buang air kecil, hal itu menyebabkan dia ketinggalan sholat berjamaah. menyebabkan dia ketinggalan sholat berjamaah? Jawabannya, boleh. Itu merupakan udzur. Ya, itu merupakan udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Jadi, ditunaikan saja hajatnya sepuas-puasnya sampai lega. Jangan ditahan-tahan sehingga nanti sulit khusyuk dalam sholat, terganggu dalam sholat. Nah, sampai lega meskipun tidak dapat sholat jamaah, nanti sholat sendiri, ya, dan bisa khusyuk pahalanya, ya, bisa sempurna. Adapun dia tidak dapat jamaah, sholat berjamaah, itu udzur. Begitu pula halnya jika seseorang sedang sholat berjamaah ini. Terkadang kan begitu, sedang sholat berjamaah tiba-tiba perut sakit, ingin buang hajat. Jangan ditahan, keluar saja. Ya, keluar dari sholat berjamaah, kemudian tunaikan hajatnya. Ya, itu udzur. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Insaf, kitab Al-Insaf juga dijelaskan oleh Al-Uthaymin dalam Syarhul Mumti', Al-Murdawi dalam Al-Insaf, dan Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti'. Bahkan juga dibahas oleh ulama, apabila seseorang membuang hajatnya, ya, dia buang air besar atau buang air kecil, mengakibatkan waktu sholat habis sampai waktu keluar. Ini mungkin ya yang lebih sering terjadi pada sholat subuh yang sempit waktunya. Orang bangun tidur, rata-rata bangun tidur itu mau buang hajat. Jika sudah terlambat bangun, mepet waktu, ya sakit lagi perutnya, mau buang hajat. Nah, jika dia buang hajat, bisa keluar waktu. Ya, bagaimana hukumnya? Ibn Uthaymin berfatwa dalam Syarhul Mumti', jika sholat itu bisa dijamak, yang bisa dijamak apa? Sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar, ya. Sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Maghrib juga termasuk yang sempit waktunya. Jadi jika itu kasusnya pada sholat duhur, dia buang hajat sampai keluar waktu sholat duhur, atau dia sholat pada sholat maghrib buang hajat sampai keluar waktu sholat maghrib, bisa dia niatkan, kata Ibn Uthaymin, bisa dia niatkan untuk dijamak dengan sholat setelahnya. Diniatkan untuk dijamak. Jadi hendaknya dia niatkan, karena jamak itu butuh niat. Maka diniatkan saja, ya, untuk dijamak. Jika memang tidak dapat lagi, jika waktunya habis. Karena kaidahnya, kata Ibn Uthaymin, semua udzur, ya, yang menyebabkan gugurnya kewajiban sholat berjamaah itu juga bisa menjadi udzur untuk menjamak sholat. Seperti halnya seorang sakit, sakit dia tidak mampu ke masjid sholat berjamaah, dia berat berjalan sana kemari, berat bangun mondar mandir ke tempat wudhu, maka dia boleh menjamak sholat. Nah, karena ini udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah, begitu pula ini udzur untuk menjamak sholat. Jika memang berakibat itu tadi, jika buang hajat sampai keluar waktu, bisa dijamak dengan sholat setelahnya jika memungkinkan dijamak. Apabila tidak bisa dijamak, misalkan kasusnya di sholat subuh tadi, tidak bisa dijamak kan? Atau itu terjadi di sholat asar, kan tidak bisa dijamak dengan sholat maghrib. Nah, atau kasusnya di sholat isya. Sholat isya tidak bisa dijamak dengan sholat maghrib. Pada kasus ini sekarang, karena dia sudah sholat maghrib kan, kasusnya di sholat asar, dia sudah sholat duhur. Ya, tidak bisa dijamak dengan setelahnya sholat asar, tidak bisa dijamak dengan sholat maghrib. Sholat isya tidak bisa dijamak dengan sholat subuh. Jadi jika kasusnya terjadi di sholat subuh atau di sholat asar atau di sholat isya, dia buang hajat, berisiko keluar waktu, apa yang dilakukan? Ada khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat mendahulukan sholat, ditahan dan tetap sholat. Ya tentunya dipercepat ya. Nah, boleh jadi ya semampunya. Jika mungkin ada sunnah-sunnah yang tidak memungkinkan dilakukan karena ya, baik, atau intinya jumhur mengatakan dikerjakan dalam keadaan menahan. Ya mereka mendahulukan itu agar tidak dikerjakan di luar waktu. Baik. Sebagian ulama berpendapat dahulukan buang hajat karena itu uzur. Meskipun sholat di luar waktu nanti. Terpaksa. Ibnu Utsaimin di sini berfatwa mendukung pendapat yang kedua, yakni dahulukan saja buang hajatnya meskipun sholatnya di luar waktu. Karena kata Ibnu Utsaimin ini lebih sesuai dengan kaidah syariat. Dari segi kekhawatiran termudaratkan dan hilangnya khusyuk. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini perbedaan pendapat yang ada. Ibnu Utsaimin tadi mendukung pendapat kedua meskipun itu menyelisih jumhur. Nah, ini jika memang masih memungkinkan ditahan. Masih memungkinkan ditahan. Kata Ibnu Utsaimin, adapun jika ber atau kencing itu ya, ditahan membuat dirinya tidak karuan karena berusaha keras menahan, wah tidak karuan sudah keadaannya karena berusaha keras menahannya sehingga tidak tahu lagi apa yang dibaca dalam sholat ini tadi Al-Fatihah ayat apa ini sudah baca sampai mana sudah. Nah, tidak tahu lagi apa yang dibaca. Kata Ibn Utsaimin, jika kondisinya begitu, tidak diragukan lagi bahwa hendaknya ia buang hajat terlebih dahulu, lalu sholat. Dan Ibn Utsaimin mengatakan, tidak sepantasnya terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, bahwa dia dahulukan buang hajat. Karena percuma juga sholatnya. Tidak karuan sudah keadaannya. Dan ya, tidak tahu lagi apa yang dia lakukan, apa yang dia baca, sudah tidak tertahankan. Jadi dia berusaha keras menahannya, sehingga tidak garuan, tidak mengerti apa yang dia baca, hilang khusyuknya. Sama sekali ya, ini berat. Nah, tentunya di sini, tidak sepantasnya terjadi khilaf, bahwa didahulukan buang hajat. Nah, yang diperselisihkan tadi, yang tingkatannya memang masih bisa ditahan. Tetapi mengganggu khusyuk. Nah itu tadi perbedaan antara jumhur dan sebagian ulama. Antara kita dengar. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Naam al-mu'adzin yu'adzin. Naam tanya jawabnya menyusul saja waktu. Naam kita akhiri sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.